pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini Sabtu 24 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Satu lagi remaja yang tenggelam di Dewantara ditemukan tewas. Dua terdakwa Mi Boraks diponis 8 bulan penjara. Tahun baru, jadwal penyeberangan ke Sabang ditambah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, masyarakat bersama tim SAR Jumat pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat akhirnya menemukan satu lagi jenazah remaja asal Kandang Lok Semawe, M. Rizky, yang tenggelam di laut Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Diberitakan sebelumnya, dua remaja asal Kandang, Kecamatan Muara II, Lok Semawe, Kamis lalu tenggelam di laut Desa Lancang Barat, Dewantara, Aceh Utara. Keduanya adalah Adi Maulana, 14 tahun, dan Rizky, 16 tahun. Setelah dilakukan pencarian, jenazah Adi Maulana ditemukan Kamis siang. Kapolsek Dewantara AKP Pitriadi mengatakan setelah jenazah Adi ditemukan, para nelayan, tim SAR, Airut, dan pihak lainnya terus melakukan pencarian M. Rizky. Namun hingga Kamis sore, M. Rizky tidak ditemukan dan pencarian dihentikan sementara. Pada Jumat pagi, pencarian kembali dilakukan. Tidak lama dari proses pencarian, akhirnya nelayan dan tim SAR menemukan M. Rizky dalam kondisi meninggal. Jenazahnya ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam. Setelah ditemukan, jenazah korban dibawa pulang ke rumahnya untuk dikebumikan. Sudarlun, dua terdakwa kasus Mi mengandung boraks masing-masing divonis 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara Kamis sore kemarin. Keduanya adalah M. Yatim, 51 tahun, pemilik usaha pembuatan Mi asal Benut, Kecamatan Samtalira Bayu, Aceh Utara, dan Yendri, 26 tahun, pembuat Mi asal Labuhan Haji, Aceh Selatan. Materi amar putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Nasri MH didampingi dua hakim anggota Abdullah SH dan Fitriani SH. Hukuman terhadap masing-masing terdakwa lebih ringan 2 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan Rova Yofirsta SH. Dalam materi amar putusan, hakim menguraikan kronologis proses penggerebekan polisi bersama tim Dinas Kesehatan ke lokasi pembuatan Mi di Kedai Gedung, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, 30 Juni 2016, serta penyitaan sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Hasil pemeriksaan BBPOM Banda Aceh, Mi yang disita mengandung boraks. Menurut hakim, kedua terdakwa melanggar pasal 136 huruf B junto pasal 65B Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan junto pasal 55 ayat 1-1. Untuk itu, Majelis Hakim menghukum terdakwa masing-masing 4 tahun penjara dikurangi masa hukuman yang sudah dijalani. Atas putusan itu, terdakwa dan jaksa menyatakan, pikir-pikir. Sudarlun, untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang atau wisatawan menuju Sabang, jadwal penyeberangan ke Sabang akan ditambah saat menjelang hari libur tahun baru nanti. Namun penambahan jadwal itu akan disesuaikan dengan jumlah penumpang. Kepala UPTD Pelabuhan Ulele Banda Aceh, Miss Daryanto, mengatakan kemarin pihaknya sudah menggelar rapat dengan pihak operator kapal penyeberangan dan pihak terkait. Sehingga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang akan disiapkan alternatif penambahan jadwal penyeberangan. Namun mengenai jadwal yang akan ditambah nantinya, Miss Daryanto mengatakan jumlahnya belum dipastikan. Karena penambahan jadwal pelayaran akan disesuaikan dengan jumlah penumpang saat hari libur. Menurutnya jika memang ada peningkatan, maka penambahan bisa 3 atau 4 kali sehari. Saat ini pelayaran ke Sabang dilayani oleh 3 kapal cepat dan 1 kapal lambat, yaitu KM Express Cantika 8B, Express Cantika 8F, Express Bahari, dan KMP BRR. Sedangkan KMP Tanjung Burang masih naik dok dan diperkirakan akan beroperasi kembali awal tahun 2017. Sudarlun Ikatan Arsitek Indonesia IAIAC ikut terlibat dan berkontribusi dalam proses rehab rekon pasca gempa Pidijaya yang terjadi 7 Desember 2016. Bencana gempa ini telah merenggut nyawa 100 orang. Ketua IAIAC Tengku Ivan mengatakan sejak 3 hari pasca gempa Pidijaya, IAIAC Peduli langsung melakukan kegiatan asesmen lokasi dan fasilitas ibadah berupa masjid dan menasah yang runtuh. Asesmen fasilitas ibadah yang dilakukan meliputi pengukuran dan penggambaran batas lahan secara umum lokasi bangunan. Ia mengatakan tim IAIAC Peduli telah melakukan kegiatan rapid disaster assessment sebanyak 40 bangunan masjid dan menasah di 7 kecamatan di Pidijaya. Hasil tersebut dilaporkan kepada Satgas Penanggulangan Bencana Pidijaya, Ketua Pengurus IAI Nasional, instansi pemerintah, Kementerian PUPR, dan Dinas PU Cipta Karya Aceh. IAIAC Peduli merekomendasikan bangunan rusak berat dilakukan pembongkaran total, rusak ringan direnovasi dan rehabilitasi, sedangkan perbaikan pada bangunan masjid tua atau bersejarah dilakukan dengan pendekatan preservasi konservasi arsitektur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun pembangunan dermaga kapal cepat yang dikerjakan sejak November 2016 lalu akan dilanjutkan kembali yang dibiayai dengan dana APBN. Ditargetkan pembangunan dermaga kapal cepat ini bisa selesai pada pertengahan 2017. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Irawadi SE mengatakan permohonan Pemko untuk pembangunan dermaga kapal cepat secara permanen sudah dipenuhi oleh Kementerian Perhubungan Darat. Bahkan dermaga permanen itu telah mulai dibangun sejak November 2016 di samping dermaga Apung Balohan. Pembangunan dermaga permanen kapal cepat yang akan menghabiskan dana sekitar 10,5 miliar bersumber dari APBN itu dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama pengerjaan pemancangan tiang dan tahap kedua pengecoran dan pembangunan gangway. Pembangunan dermaga sepanjang 26 meter dan lebar 10 meter ini sudah dimulai dikerjakan sejak November lalu oleh rekanan PT Tenaga Inti dan diperkirakan pertengahan tahun 2017 pembangunan telah rampung. Sudarlun, pemerintah Kota Loksmawe dilaporkan tidak mampu membayar gaji atau honor seluruh aparatur di 68 desa jatah tahap keempat tahun 2016 karena mengalami defisit anggaran. Honor aparatur dan dana operasional desa tahap 4 dengan total 5,5 miliar itu akan dibayar pertengahan 2017. Informasi yang dihimpun saat ini aparatur desa di Loksmawe resah karena hingga kini belum juga menerima honor atau jerih payah dari Oktober hingga Desember. Bahkan para aparatur gampung sempat mendengar kabar jika honor mereka baru dibayar pertengahan tahun depan akibat defisit anggaran yang terjadi. Menurut Gesik Menasa Masjid Kecamatan Muara II, Rusli Abe, ia mengaku sudah lama mendengar desas-desus bahwa Pemko Loksmawe sedang mengalami defisit anggaran sehingga honor bagi aparatur desa berpeluang untuk tidak dibayar tahun ini. Meski begitu, ia tetap berharap honor aparatur desa bisa diprioritaskan. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Loksmawe, Dr. Iskandar, mengaku honor aparatur di 68 kampung beserta dana operasional gampung tahap 4 yang diplot dalam ADG tidak bisa dicairkan pada tahun ini karena kondisi keuangan Pemko yang defisit. Total tunggakan 5,5 miliar rupiah itu akan dibayarkan pertengahan tahun depan. Sudarlun, sedikitnya 18 dari 70 pasien rawat inap di ruang penyakit dalam Rumah Sakit Umum Tengku Abdullah Safi'i Bernun, PD, terpaksa dirawat di lorong karena kondisi kamar yang over kapasitas. Kasubag TU Rumah Sakit Umum Tengku Abdullah Safi'i Bernun, Amri AMD, mengatakan jumlah pasien sangat meningkat dalam sepekan ini sehingga tidak tertampung di dalam kamar dan sejumlah pasien terpaksa tidur di lorong. Pasien yang tidur di lorong itu penderita beragam jenis penyakit. Amri juga mengatakan kapasitas yang tersedia di dalam kamar hanya mampu menampung 42 pasien, sedangkan jumlah pasien saat ini mencapai 70 orang. Ada 18 pasien terpaksa tidur di lorong, selebihnya pasien penyakit dalam dialihkan ke ruangan saraf. Kelebihan pasien juga terjadi di ruang rawat inap anak. Tersedia hanya 18 bed, namun pasien lebih dari 20 orang, sehingga banyak yang tidak mendapat bed di kamar lalu memilih di lorong. Meskipun dirawat di dalam lorong, semua pasien tersebut tetap diberikan tempat tidur. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 24 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.